Bahwa yang pertama disebutkan karena kita bahwasanya sebentar lagi ayahmu akan meninggal dunia. Jadi kalau kita berita, kalau kita berperan pernah mendapatkan berita dari Rasulullah bahwa beliau akan meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan dan keluarga itu yang paling tepat menyusul menanda adalah kamu. Maka kami kemudian senyum bagi menyadari terjadi seperti apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Maka di sini diceritakan tentang bagaimana kondisi akhir daripada kehidupan Rasulullah SAW. Di saat Fatimah menyaksikan ayahandanya menderita sakit yang luar biasa, Fatimah menyatakan wahai bunda, duhai sangat berat rasa sakit yang diderita oleh ayahku. Maka Rasulullah SAW memberikan yakni kalimat-kalimat hiburan kepada Fatimah supaya jangan terlalu bersedih. Laisa ala abi kamun ba'dal yaum, tidak ada lagi penderitaan rasa sakit pada bapakmu setelah hari ini. Ini hari terakhir bapakmu merasakan penderitaan rasa sakit. Karena sebentar lagi Rasulullah akan berjumpa dengan Rabbul Alamin. Dan pada saat itu Fatimah tidak di sisi beliau. Rasulullah SAW detik-detik akhir beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau memiliki di saat meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 9 istri. Dan perlu diketahui bahwasanya seluruh daripada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para janda. Tidak ada yang gadis di dunia oleh Rasulullah kecuali satu, yakni Aisyah saja. Semuanya adalah para janda. Karena pada akhirnya bukan semata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dituduhkan oleh para orientalis bahwa beliau yakni na'udzubillah dengan tuduhan tersebut memperbanyak istri dengan tuduhan yang ini membahas sahabatnya na'udzubillah. Tidak seperti yang digambarkan. Mayoritasnya adalah para janda. Padahal kalau mau menikahi gadis sebanyak apapun beliau mau, bisa. Dan yang paling cantiknya sekali kalau beliau mau, bisa. Tapi tidak. Semuanya berdasarkan perintah-perintah Allah SWT. Semuanya berdasarkan daripada bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla yang beliau nikahi adalah para janda semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada jalan untuk kemudian menikah ke rumah Rasul dari sisi ini. Rasulullah SAW paling mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah satu hal yang wajar. Dan memang demikian, tetapi tetap Rasulullah SAW berlaku adil terhadap seluruh daripada istri-istri itu dalam pembagian malamnya dan sebagainya, dalam nafkahnya, nafkah dohir maupun batin. Rasulullah SAW berlaku adil, sangat adil. Meskipun perasaan, hati, kecintaan sesuatu yang itu di luar daripada kemampuan seseorang, sehingga Rasulullah SAW menyatakan kepada Allah, ya Allah jangan engkau celah pada sesuatu yang tidak aku mampu dan hanya Engkau yang mampu. Allah. Beliau menyatakan ya Allah ada pembagian dari apa yang aku mampu, maka jangan engkau bebani aku sesuatu yang tidak aku mampu dan hanya Engkau yang mampu. Artinya perasaan dan sebagainya itu adalah Allah yang memberikan kepada diri Rasul. Tentunya kepada salah satu daripada istri beliau secara cinta, tetapi secara pembagian, secara keadilan, semuanya beliau selalu adalah orang yang paling adil. Ya, selalu adil selalu beliau adalah orang yang paling adil dan menjadi teladan bagi umat. Maka di saat hari sakitnya beliau yang begitu sangat parah, beliau selalu bertanya, besok giliran kepada siapa? Besok giliran kepada siapa? Para istri Rasul paham, maksud Rasul SAW adalah beliau itu ini segera berada di gerindanya Aisyah. Akan tetapi beliau jelas, tidak akan mungkin untuk berlaku tidak adil kepada istri-istri. Maka beliau bertanya itu sendiri siapa? Sehingga kemudian mereka sepakat untuk membawa Rasulullah kepada giliran Aisyah dirawat di sana. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan berada dalam pelukan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan dikuburkan, disemayamkan, dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan akan keutamaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kembali kepada hadis ini. Setelah kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, dalam anak-anak Allah Fatimah berkata, ya Abata, ada karut bandara, ya Abata, jamna pulfir tausi ma'wa, ya Abata, ila jibril nan'ah. Ucapan dari Bapak Fatimah, ucapan-ucapan yang menunjukkan akan kesedihan yang sangat mendalam. Akan tetapi tidak terucap dari lisan Fatimah dan Ra'ana kalimat-kalimat yang terlarang, kalimat-kalimat yang terpuji, kalimat-kalimat yang boleh disampaikan, tidak disertai dengan ratapan yang mungkin menangis keluar air mata dan sebagainya, kesedihan ibadah rahmat, tetapi bukan kemudian seolah-olah menolak daripada takdir Allah, seolah-olah mengkritisi daripada takdir Allah, seolah-olah tidak puas daripada ratapan Allah. Tidak sama sekali. Fatimah radhiyallahu anha adalah sayyidatun nisaa ahlil jannah. Ya. Wanita terbuka daripada wanita-wanita penduduk surga. Wanita yang paling utama, paling mulia, terjauhkan daripada sifat yang tercela semisal apa dan sebagainya. Ini adalah beberapa ucapan, yakni ungkapan daripada kesedihan yang sangat mendalam tetapi keluar dari lisan perkara-perkara yang tetap mendatangkan ridha Allah SWT dan tidak mendatangkan kemurkaan. Ya Abata, wahai ayahanda, ajaba rabban da'a, dia telah menyambut Allah Rabbnya yang memanggil. Ya Abata, jannatul firdaus di mahwa, wahai ayahanda, surga firdaus sebagai tempat kembali. Ya Abata, ila Jibril na'ah, wahai ayahanda, kami sampaikan kita juga ini kepada Jibril. Jibril alaihi salam adalah malaikat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan senantiasa turun kepada Rasulullah SAW membawa berbagai macam wahyu-wahyu ilahi kepadanya, memberitakan akan kesedihan yang dialami dengan kematian ayahandanya. Bukan ucapan-ucapan yang menunjukkan akan ketidakpuasan terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Falamma dufina qalat Fatimah, maka di saat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemayamkan, dimakamkan, Fatimah berkata, radhiyallahu anha, aqabat anfusukum an taqwa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqra, apakah tega jika untuk menaburkan tak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga ungkapan kesedihan, semata-mata kesedihan. Bukan ucapan ini menunjukkan akan ketidakpuasan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab sabar, bab akan kesabaran. Kenapa demikian? Apa yang bisa diambil kabar dari perkara ini? Rasulullah SAW adalah semulia-mulia yang makhluk, manusia yang paling dicinta dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. beliau adalah Khalilur Rahman. Akan tetapi, apa yang terjadi pada beliau? Beliau mengalami berbagai macam tekanan-tekanan, kesakitan, bala dan ujian, rasa sakit yang bahkan melebihi daripada rasa sakit yang diderita oleh orang-orang yang selainnya. Dilipat gandakan oleh Allah SWT rasa sakit. Beliau merasakan dua kali lipat rasa sakit yang dialami oleh manusia. Hal tersebut disebabkan karena kedudukan beliau sebagai manusia yang paling mulia. Beliau menyatakan asyadun nasi balaan al-anbiya tummal anfal wal anfal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal. Orang yang paling berat ujiannya adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Semakin bertakwa, maka semakin berat ujiannya. Maka yang paling bertakwa kepada Allah yang pertama adalah para anbiya, para rasul. Mereka lah yang mendapatkan ujian paling berat. Kemudian setelah itu, orang-orang yang di bawah mereka, sisi ketakwaan dan seterusnya dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuktarabul ala qabrihi. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi shalah shuddid alaih. Kalau di dalam agama tersebut dia kokoh, maka akan diberi ujian yang berat. Wa in kana fi dinihi riqah khufif an. Dan jika dia agamanya dalam keadaan biasa-biasa saja, maka akan diringankan ujiannya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hari ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beratnya ujian dan berbagai macam perkara-perkara yang dialami oleh seorang muslim, seorang mukmin, dari berbagai macam penyakit-penyakit dan kesengsaraan itu tidak menunjukkan akan keadaan seorang hamba tersebut rendah di sisi Allah SWT. Seorang mukmin di saat diberi ujian oleh Allah SWT, kalau dia orang yang bertakwa, maka kita bisa katakan bahwa itu adalah bentuk daripada peningkatan derajat dia di sisi Allah SWT. Karena tidak ada orang hamba mukmin tertimpa oleh sesuatu sekecil apapun, mereka itu akan menggugurkan dosa-dosa. Apabila ujian tersebut semakin berat, semakin besar, maka akan semakin besar pula keutamaan, akan menghapuskan berbagai macam dosa-dosa. Dan apabila seorang hamba dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa, dengan disebabkan karena berbagai macam ujian-ujian yang dialami, maka setelah itu adalah bentuk pangkatan derajat dia seperti para nabiya yang mereka masuk terpelihara dari dosa. Mereka diberi ujian-ujian oleh Allah untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela al-tumah, ini penyakit panas, demam, gigi dan sebagainya, ya, tidak boleh kita mencela. Dan tentunya penyakit-penyakit yang lain itu adalah ujian dari Allah bagi kita, itu adalah pemburu. Sehingga di saat seorang sakit, yang disunahkan untuknya adalah mengucapkan kalimat kepada saudaranya yang sakit, la taksa tohurul insyaallah. Tidak apa-apa dengan penyakit ini, menjadi penghancur dosa tohur. Dosa-dosa tersebut akan bisa terhapuskan. Ya. Kita butuh yang seperti ini. Butuh dengan berbagai macam cleanser untuk membersihkan daripada dosa-dosa tersebut. Dan itulah berbagai macam penyakit yang diberikan oleh Allah SWT, berbagai macam ibtilah, berbagai macam ujian-ujian yang akan menghapuskan berbagai macam dosa-dosa. Dan Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa penyakit panas yang diberikan oleh seseorang itu turut dulu akan bisa menghapuskan dosa-dosa, wabuhin kumah, dan akan bisa menghapuskannya. Kamarin terakhir hubung terjadi sebagaimana akhir kiri-kiri daripada pada besi yang membersihkan daripada perak-perak karat pada besi tersebut, sehingga hancur perak-perak karat pada besi tersebut, ya, akan luntur dan akan kembali menjadi besi yang bersih, mengkilap. Demikian pula dosa-dosa kita dengan penyakit ibaratnya adalah semburan-semburan panas, memang sakit, kumat. Panas tersebut menggosok daripada dosa-dosa yang menempel pada badan kita, yang menempel pada jiwa kita, yang menempel pada hati kita. Kau sini mengimani Allah. Sepatutnya bagi seseorang apabila dia tertimpa ujian berupa penyakit dan yang semisalnya, agar jangan dia berkeluh kesah, jangan kemudian dia menunjukkan ketidaksenangan, ketidakriduan kepada ujian tersebut. Jangan sampai Allah SWT melihat pada dirinya sesuatu yang dia tidak suka. Karena pada saat pada asalnya Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Seorang mukmin sebagaimana kemarin telah disebutkan hadisnya. Ada dari Abdul Muhammad bin Abdul Ghulam bin Khair wa laisa dzalika li ahadin illa lillah. Sungguh sangat mengagumkan keadaan orang yang beriman. Seluruh perkara itu baik. Dan tidaklah itu terjadi kecuali pada orang apabila ditimpa kesenangan dia bersyukur, kalau ditimpa kesedihan, penyakit, kesengsaraan dia bersyukur. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya untuk kita senantiasa ibadah di Rasulullah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal, yang dengan itu kita justru akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW di dalam hadis ini menunjukkan bahwa beliau sabar menghadapi ujian-ujian yang sangat berat. Kalimat laisa 'alaika karbun ba'da yaum, ini menunjukkan akan kesabaran beliau. Orang yang menyaksikan tidak tega, ya. Panas yang luar biasa dua kali lipat panasnya menyentuh badan Rasul, itu panasnya dua kali lipat daripada panas orang yang biasa. Karena tidak bisa menyebutkan bahwasannya dua kali lipat berarti kalau panasnya 40 berarti 80 derajat. Tidak, kita tidak tahu berapa derajat. Tetapi di dalam hadis Rasul mendapatkan ujian dua kali lipat daripada manusia biasa. Badan beliau begitu sangat panas. Beliau minta air, kemudian minta kain dicelupkan ke air tersebut, kemudian ditaruh di wajah beliau. Beliau ikat kepala beliau dengan kain untuk meringankan rasa sakit kepala yang luar biasa. Beliau dalam keadaan seperti ini masih tetap memperhatikan tentang umat. Beliau memperingatkan di dalam sakitnya yang sangat berat, memperingatkan jangan sampai nanti setelah aku meninggal dunia kuburanku dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah. Itu peringatan dari Rasulullah SAW. Ta'ala al-yahud wa nasara ikan kudu kubura al-diyari masajid Allah ma'ala al-yahudi dan nasrani, karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk cinta Rasul kepada umat, memperingatkan umat dalam keadaan posisi beliau yang begitu sangat berat. Beliau tetap mengingatkan umat jangan sampai terjadi dalam perkara-perkara dosa. Kamu sendiri mengimani orang yang semua seseorang yang mengetahui akan hakikat daripada kehidupan dunianya, maka berapapun berat ujian-ujian yang diberikan, dia akan merasakan sebagai suami yang ikhlas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia akan meninggikan derajatnya atau minimalnya akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan kehidupan dunianya adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak kekal selamanya, kehidupan yang hanya sebentar, masa yang sangat pendek. Kemudian setelah itu, jika seseorang bisa bersabar, maka dia akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin dengan mendapatkan keriduannya, dan dia akan menempati surga di masa yang hitungannya satu hari ini adalah sekitar tiga selama lamanya di sana, mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang dia dapat. Apabila seseorang mengetahui hakikat tersebut dan dia meyakininya, maka akan terasa sangat ringan berbagai macam ujian-ujian dunia. Hanya saja muskilahnya banyak manusia yang tidak sabar terhadap sedikitnya ujian, terlebih apabila ujian tersebut terjadi pada dirinya secara berturut-turut. Dia kemudian mencela dan menumpang ataupun menampakkan ketidaksenangan terhadap ujian demi ujian. Dalam keadaan dia tahu dan dia sadar bahwa kekuatan, bahwa kalimat-kalimat ketidakpuasan, bahwa pengaduan dan semisalnya itu tidak mengubah keadaan, tidak ada manfaat sama sekali. Dia mau berbicara apa ujian kepada dia, dia menunjukkan dan mengucapkan kalimat-kalimat ketidakpuasannya, apakah kemudian ujian memasukkan tidak, itu jawabannya. Maka lebih baik seseorang kemudian bersabar dengan ujian-ujian tersebut. Bahkan di saat tahu akan nikmat ujian tersebut, akan nikmat. Karena memang ujian pada akhirnya adalah nikmat dari Allah SWT. Allah menjadi kebaikan bagi kita. Mandiri bila dia kaya fisik ini, orang yang dibandingkan kebaikan oleh Allah, maka Allah uji ini. Dia akan bisa merasakan dan menikmati ujian tersebut di saat diberi penyakit. Sampai di saat memang betul-betul dia merasa kepayahan dan mengganggu aktivitasnya dari perkara-perkara yang lebih utama, maka dia berusaha untuk meringankannya, beri obat ini dan lain-lain, periksa dan sebagainya. Selama itu tidak terlalu mengganggu dia, maka dia menikmatinya. Mampu dia menikmati, mensyukurinya. Alhamdulillah dengan sakit kepala biasa, istirahat, bentar, tersebut. Sakit kepala suatu yang terjadi biasa di alam dan setiap orang. Tidak mungkin pun kepala itu bagaimana ini, bingung. Dan sudah sakit kepala, kalau sampai kemudian menghalangi aktivitasnya, mengganggu daripada nah ini, perlu di atas. Adapun para ulama sebagai ulama, mereka betul-betul mampu bersabar dan tanpa mengurangi daripada ataupun kalau mengurangi perkara yang wajar, tentunya tidak sebagaimana secara sengaja, tetapi tidak sedikit pun kemudian ada pun pesan dari pada hal tersebut dan ikhtisabullah dan Allah. Dan seseorang meninggal dunia dalam keadaan berat, mendapatkan berbagai macam penyakit, itu tidak menunjukkan bahwa orang tersebut dibenci oleh Allah atau dia ini orang yang rendah atau dia ini memiliki dosa yang berat. Pasti yang ini, yang ini. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah SAW meninggal dunia di pangkuan, badan yang sangat panas, ya, penderitaan yang sangat berat, sampai sampai Rasulnya menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sungguh mayat itu adalah sakitnya, sakit yang sangat berat, yang disebut dengan sakaratul maut. Innal maut sakarat. Padahal adalah Rasul kecinta Allah mendapatkan beban yang begitu sangat berat, hingga kemudian Rasulullah menyebutkan innal maut dengan nama-Nya ini. Jadi diberikan tahiyat, diberikan keinginan. Tidaklah seorang dia menjalani mereka pasti akan diberi keinginan. Dan beliau menyatakan inna amda ayat kaya ada seorang hamba yang diberikan keinginan oleh Allah SWT antara dua keinginan Zuhur ayat di dunia apakah kemudian kembali kepada Allah SWT mendapatkan kesenangan kenikmatan dunia apakah segera kembali kepada Allah. Maka hamba harus kembali kepada jadi Allah sendiri yang dia maksudkan adalah diri juga sendiri. Kau sendiri rahimani wa rahmatullah. Di dalam hadis ini Fatimah menyatakan wa kabrataka. Tadi dalam sebutkan kalimat ini alam asmah berat, rasa sakit yang diberita oleh ayahnya. Ini bukan kalimat ketidakpuasan. Ini bukan kalimat menunjukkan akan protes. Tidak. Hanya saja kalimat yang keluar semata-mata disebabkan karena melihat penderitaan ayahanda yang begitu sangat berat. Rasa kasihan, rasa sedih dan rahmat kasih sayang terhadap ayahanda. Bukan kalimat-kalimat yang menunjukkan akan apa dan yang semisal. Dan Rasulullah SAW berkali-kali kisah, tidak hanya sekali kisah, tetapi berkali-kali kisah. Dan itu terjadi beberapa hari sebelum wafatnya beliau. Beberapa hari sebelum wafatnya beliau. Aisyah menyatakan, setelah aku melihat apa yang terjadi pada Rasulullah SAW di saat kematian beliau, maka sungguh aku tidak merasa ini terhadap seseorang yang mati dalam keadaan kematiannya kok terlihat sangat tenang meninggal dunia dengan tenang. Setiap orang tidak seperti itu. Seorang mukmin di saat dia diuji di akhir hayatnya dengan berbagai macam tekanan-tekanan kesakitan itu sesungguhnya adalah menghapuskan dosa-dosanya atau mengangkat derajatnya. Sehingga di antara alat hapus menghapuskan tanda yang pentingnya adalah FUJB, yaitu keluarnya F, yaitu keluarnya keringat pada jadi pada kelingi seorang kelingi seseorang keluar keringat karena begitu sangat berat rasa sakit yang diceritakan tekanan-tekanan kematian yang sangat berat tersebut menghapuskan daripada dosa-dosa ini atau menghilangkan derajat itu tanda alam husnul khatimah. Agar bisa ruh kemudian keluar dari jasadnya maka keadaan sekarang keadaan yang paling nikmat bagi seorang mukmin seperti air yang keluar dari corong teko keluar mengalir dengan sangat ditampakkan kepada Yesus. Jadi kematiannya bisa keluar dari jasad dengan nikmat, tetapi sebelum itu mendapatkan berbagai macam tekanan-tekanan kematian. Berbeda dengan orang kafir, ya mungkin dia dalam keadaan berkoyak-koyak, berlehar-lehar, ya dia mendapatkan berbagai macam kepuasan dan kesenangan di kehidupan dunia. Tiba-tiba kematian datang menjemputnya. Kemudian di saat kematian tersebut datang, hentakan-hentakan, tarikan-tarikan daripada makhluk yang menghajar dia, menyuruh dia keluarkan jasadnya. Ya ayat dengan nasib khabira ukhruji ila qabrillah wa sufi wa ajwa yang keji keluarlah kepada tempat Allah kemarahannya. Itu kalau orang takut ya, dibentak-bentak oleh malaikat walau para ibu dalimi ini dari musyrik ramah hati mau dalam malaikat Islam kita.